Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wal amru majzumun abadan. Qala rahimahullahu ta'ala wa araftum al-jazma bima sabaqa. Kalian telah tahu apa itu jazm pada pembahasan yang telah lalu. Jika kana akhiruhu harfan sahihan, apabila akhir hurufnya adalah huruf sahih, juzi membis sukun, maka dijazam dengan sukun. Jika kana akhiruhu harfa illatin, adapun jika akhirnya adalah huruf illat, juzima bihadfi harfi lillah, dijazam dengan membuang huruf illat. Jika kana min afal khamsah, adapun kalau dia termasuk awal afal khamsah, juzima bihadfi nun, dijazam dengan membuang nun. Jika kana muttasilan bihi nun taukid, jika bersama dengan nun taukid, fa inna yubna ala al-fathi, maka di mabni ala fatah. Yaqulu malik rahimahullahu ta'ala, al-amru mazzumun. Dan qala qailun mazzuman wal jazmu innahu yakunu fil mu'rabat wa bil amri mabni. Qala Ibn Malik wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya. Jika dalam berkata, di sini dikatakan fi'l amri itu mazzum. Padahal jazm itu adalah ada yang dimu'rabat, di kalimat-kalimat yang mu'rab. Dan fi'l madi dan fi'l amr, termasuk fi'l amr adalah mabni. Ibn Malik menyatakan wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya. Fil amr dan fil madi itu mabni. Ya, kenapa mabni dikatakan mazum? Bala mazum itu untuk yang mu'rab. Qala syarahimahallahu ta'ala naqulu lahu, kita katakan kepada dia, inna ibn jurrum khalafaka fi hadha. Sesungguhnya ibn jurrum menyelisih kamu dalam masalah ini. Liannahu yara anna fi'la al-amri mu'rabun wa laysa mabniyan. Ibn Jurum yang mengikuti pendapat sebagian alinahu, yang menyatakan fi'la al-amri itu mu'rab bukan mabni. Fayara annakum fi'la al-amri mazumun walam tujazm bih sukun. Beberapa pendapat kum itu adalah fil amr mazum dan tujazmnya adalah sukun. Wabaduhum yakulu inna wala takdir ramil amr. Di situ ada takdir lamal amr, yakni litakum. Tapi lamnya muqaddar. Ala kulli halin al-khilafu syubhu lafzi. Iya, itu seperti khilaf, mirip dengan khilaf lafzi. Walaysa hunaka farqun, tidak ada sana perbedaan. Innama nahnu naqulu fi'il amri mabda imma la sukun aw la hadfi fi'illah aw ala alif ala hadfi nun aw ala fathi fahiya arba'ah. Ya, kita hanya menyatakan, bahwa fi'il amri itu mabni. Dan mabninya bisa mabni ala sukun, bisa mabni ala hadfi harfi illah kalau dia huruf mu'tal akhir, atau ala hadfi nun ya kalau dia termasuk awal hamzah, atau ala fathi kalau dia bersambung dengan nun taukid. Fahadihi arba'atun. Faidah kutah isahsin idrib hadha mabniyun ala sukun. Wa idza qulta ittaqillah ittaqi fil amr ittaqi hadha mabniyun ala hadha fil illah yani al ya. Wa idza qulta idribanna zaidan idribanna fil amr bersama dengan nun taukid ittasal bihi nun taukid maka al fathi dia mabni al fath litisalih bi nun taukid. Wa idza qulta qumu qumu fil amr mabni ala hadfi nun karena dia termasuk apal hamzah idzan yubna fil amri ala wahidin min arba'ati asya fil amr di mabni dengan satu dari empat perkara as-sukun al-fatah hadfu harfi illah dan hadfu nun. Qala wa'lam an al-amra mudari'un mazumun hudhifa minhu harfu mudara'ah. Ketahuilah wasan fil amr itu adalah fil mudhari mazum yang dibuang darinya huruf mudharahnya. Fil amr itu bangunannya seperti mudhari mazum yang dibuang huruf mudharahnya. Fa masalan i'ti bi fil mudhari'in mazumin min qama. Misalnya itu jadi coba datangkan. Datangkan ya. Fil mudhari' mazum dari qama. Maka lam yakum qama yakumu lam yakum. Sekarang untuk mendapat fi amrnya yakum ini dibuang huruf mudharinya dibuang ya-nya. Tinggal kum. Ihdhib minhu harfal mudharah maka kum. Yakumu lam yakum dibuang huruf mudharahnya di kum. Hati fil amr min khafa. Maka akan didapati khaf. Kenapa? Lian mudhari' mazum minhu lam yakhaf. Khafa yakhafu lam yakhaf. Dibuang ya'nya jadi khaf. Fil amr min nama. Nama apa fil amrnya? Jawabannya nam. Kenapa? Lianna idza raqabna al-qa'idata. Ya, jika kita lakukan mengikuti kaidah yang ada, qulna fil mudhari' mazum lam yanam. Nama yanamu lam yanam. Fil amrnya buang huruf mudhari'nya, tinggal nam. Iya, idzan al-amru idza aradna an nuharrira tasrifahu naqulu innahu mudhari'un mazzumun hudifat minhu ya al-mudhari'ah. Ya, itu fi'il amr. Fi'il mudhari mazum yang dibuang darinya ya mudhari'nya. Fi'il amr min daraba adalah idrib. Kenapa? Karena mudhari'nya lam yadrib. Qara ayil hamzah. Kok ada hamzahnya? Dari lam yadrib dibuang ya-nya, tiba-tiba ada hamzah idrib. Di mana hamzahnya? Hadza la yanqudu al-qa'idah. Adanya hamzah jadi idrib itu tidak membatalkan kaidah. Li'anna hamzatul wasal, hamzah wasal yu'ta biha, iya, didatangkan ditawassulu ditawassuli ilal badi bisakin. Hamzah wasal itu didatangkan ya agar bisa memulai sesuatu yang sukun. Tidak mungkin kalau dot sukun dibaca, sehingga perlu datangkan hamzah wasal jadi idrib. Dan itu bukan walisat maksudah. Hamzah wasal bukan maksudah, jadi hanyalah perantara agar bisa mengucapkan huruf yang sukun. Hanya perantara untuk bisa mengucapkan huruf yang sukun. Daraba yadribu lam yadrib, ketika dibuang ya-nya zadnya sukun, tidak mungkin dibaca, sehingga perlu perantara didatangkan hamzatul wasal jadi idrib. Qala wa bil lughatil arabiyyah la yumkinu an nabda bisakin. Dalam bahasa Arab itu tidak mungkin kita mulai kalimat dengan yang sukun. Ya, wadnya sukun, enggak mungkin dimulai dengan yang sukun. Fama danasna, apa yang kita lakukan? Na'ati bi hamzati waslin. Kita datangkan hamzah wasal. Ya, li ajli anastati anutqa, agar kita bisa untuk mengucapkan. Jalasa yajlisu lam yajlis, ketika dibuang ya-nya enggak bisa dibaca jim yang sukun, sehingga perlu datangkan hamzah hamzah wasal sehingga bisa dibaca ijlis. Nah, qa'ada yaq'udu lam yaq'ud, ketika amrnya kaidahnya dibuang ya-nya. Dibuang ya-nya, qafnya sukun di awal kalimat, enggak mungkin dibaca, sehingga butuh hamzah tawassal. Jadi uq'ud. Ini datangnya hamzah tawassal tidak membatalkan kaidah. Faslu idrib. Iya, awal fi'il huwa dhad. Yang sukun. Wa atayna bil hamzi bil hamzati, kita datangkan hamzah itu lewat ditawassul biha ila nutqi bisakin, agar bisa kita mengucapkan huruf yang sukun wahia adrad. A'ti fulanan kada. Iya. Al-fi'l mudhari yu'ti. Fi'l mudhari-nya adalah a'ta yu'ti. Mazumnya lam yu'ti. Aina al-hamzah? Di sebagian cetakan salah itu. A'ta yu'ti lam yu'ti. Bukan fathah. Aina al-hamzah? Dari a'ti naqulu hudifat min al-mudhari'. Li'anna ya al-mudhari'ah za'idah. Wal hamzah fi a'ta za'idah. Laisat min asli kalimah. Iya. Awalnya a'ta, mudarinya yu'ti. Ketika jazm lam yu'ti. Kemana hamzah yang awal pada a'ta yu'ti? Pada a'ta, jawabannya dibuang. Karena ya mudara'ah itu za'idah. Dan hamzah pada fi'il a'ta juga za'idah. Bukan huruf asli. Kaidahnya, ini kaidah kedua ini. Fala yastami'u za ziyadatani fi awal kalimah. Iya. Ini kaidahnya. Yang kedua. Tidak akan mungkin, tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul dua huruf zaidah di awal satu kata. A'ta hamzahnya zaidah. Huruf mudhara'ah ya juga zaidah, enggak mungkin, sehingga dibuanglah hamzahnya. Jadi yu'ti. Wajibat hamzah waji'a bilya. Qala fil amri laisa fi zaidah. Kemudian ketika fil amr, ya zaidahnya enggak ada. Dibuang. Walihal, oleh karena itu ja'atil hamzah. Hamzah didatangkan lagi. Jadi a'ti. Lam ra'at al-hamzah anna liya laysat mawjudah fil amr ja'at. Ketika hamzah melihat ya-nya sudah enggak ada lagi pada fil amr, maka dia datang. Ketika di mudhari'nya dibuang, ketika amarnya datang lagi. Sehingga waqila a'ti fulana. Lakin lam yajad bihi ya'al mudhara'ah. Ketika ada ya'al mudhara'ah pada fi'il mudhari', iya, turidatil hamzah. Hamzah terusir. Ini kenapa ada hamzah pada fi'il amarnya. A'ti. Ya, bukan i'ti atau yang lainnya. Allahu a'lam. Soalnya nanti saya lanjutkan.